بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الصحاب الرحمن بن حسن ألو الشيخ رحمه الله تعالى وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. Perhatikan nomor dua, catatan kaki. Qala al-Hafidz Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi fi kitab al-Atraf, yani al-Atraf fi Atraful Hadis. Atraf itu maknanya ujung. Wa kharajul Bukhari fi Sahih fil Adab wa fil fitan wa muslimun fil qadar wa Abu Dawud fil fitan. Ini bicara masalah fitnah yang terjadi pada umat ini. Hadis ini yang ditetapkan oleh beliau sebagai satu dandara syawahidnya setelah kekuatan al-Islam muncullah fitnah. Dan ketika sudah muncul fitnah, diantaranya adalah qatl, pembunuhan, peperangan, maka tidak ada penutupnya sampai hari kiamat. Taduru rahal Islam li khamsin wa salasina. Raha itu poros untuk berputar, namanya raha. Seperti biasanya anak kecil ketika diajari berjalan, di awal kali mulai bisa berjalan dikasih pegangan untuk dia bisa berdiri, kemudian berputar di pegangan tersebut. Tahu? Pernah nengok? Ya, itu namanya raha, yang muter itu. Ya kan? Jadi poros kekuatan Islam ini umurnya 35 tahun atau 36 tahun atau 70 atau 37 tahun. Kalau mereka sudah binasa, maka itulah jalannya orang yang sudah binasa, melalui jalan tersebut. Jika agama mereka tegak, maka tegak sampai 70 tahun. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah itu termasuk dari orang yang telah yang masih tersisa sekarang ini atau yang telah lalu? Qala mimma madha, yakni zaman yang telah berlalu. Mimma madha, dari zaman yang telah berlalu. Wa rawaya ni Abu Dawud bi sunani aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yanqusul ilmu. Zaman ini semakin berdekatan, semakin habis, dan ilmu semakin berkurang, dan fitnah mulai muncul. Wa yulqasuhu, pelit, atau dikatakan ego, anania, wa yaksuru al-harat, banyak keributan. Kila dikatakan, ya Rasulullah, ayyuhu huwa, apa itu yang dikenal dengan, apa yang dikenal dengan keributan, kekacauan, harus setelah kacau. Qala al-qatlu, al-qatlu yakni banyak terjadi pembunuhan. Ini disebutkan tentang bahwasanya fitnah ini semakin hari semakin bertambah sampai hari kiamat semakin banyak. Qauluhu wa inna ma akhafu ala ummati al-imatal mudillin wa inna ma lil hasr, hanyasanya yang ku takutkan atas umatku para penguasa, para ulama, para ubat. Ubat zaman tadi kata abid, ahli ibadah di atas kebodohan. Mereka semuanya, dari baik itu umaroknya, penguasanya, atau ahlul ilmnya, mereka memiliki sifat menyesatkan, mudillin. Maka maknanya mereka sendiri juga orang-orang yang sesat. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudillunahum. Al-umara awal ulama awal ubat menetapkan hukum pada umatku, fihim ala ummati, tanpa ilmu maka mereka menyesatkan umatku tersebut. Dalam setan kaki lihat nomor 3, fikratil uyun kama qala ta'ala wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala laqad dhalla, apa ini, qablahum aktsarul awwalin wa amsalu hadhihi al ayat katsir. Wa an Ziyad bin Hudair, Hudair tasghir, anna qala qala li Umaru, berkata Umar kepada Hudair, kepada Ziyad bin Hudair, hal ta'rifu ma hiya dinul Islam, wahai Ziyad, tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam? Berkata Ziyad, qultu la, aku enggak tahu. Qala yahdimu zallatul alim, berkata Umar, yang menghancurkan Islam adalah ketergelincirnya seorang alim. Wajidalul munafiki bil kitab, seorang munafik pandai berdebat dengan menggunakan Al-Quran. Wa hukmul a'immatil mudhillin, dan hukumnya para penguasa yang menyesatkan. Para wahudarim. Kama qala ta'ala walau wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sungguh Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, ini nanti di akhirat, wahai Rabb kami, sehingga kami mentaati pembesar-pembesar kami, tuan-tuan kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Wa kana ba'du ha'ula'i yaqulu li ashabihi, Man kana lahu hajatun falyati ila qabri. Fa inni aqdiha lahu wa la khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dira'un min turabin. Wa nahu hadha. Wa hadha wa ad-dalalul ba'id. Makana ba'du ha'ula'i sebagian mereka yang menebar fitnah pada umat ini berkata kepada para sahabatnya, kawan-kawannya, siapa yang memiliki kebutuhan supaya datang ke kuburanku, maka sungguh aku akan menunaikan kebutuhan tersebut bagi dia. Dan tidak ada kebaikan pada orang tersebut yahjubuhu an ashabi diru'un min turabin. Tidak ada kebaikan pada seorang tertutupi dari sahabat-sahabatnya cuma sebatas tebalnya tanah sehasta dan yang semisalnya. Dengan kalimat ini, dan ini termasuk kesesatan yang sangat jauh, yaitu yad'u ashabu ila ayya'buduhu min dunillah, mengajak para sahabatnya, para kawan-kawannya kepada mengibadai dirinya dari selain Allah Ta'ala. Was'aluhu ma la yaqdiru alaihi min qada'i hajati wa tafriji kurbatiha. Dan minta kepadanya, mereka minta kepada orang tersebut apa yang dia enggak mampu, harus apa yang harus dilakukan berupa menunaikan kebutuhan mereka dan menyingkapkan hal-hal yang menyedihkan yang berhubungan dengan kebutuhan mereka. Qala ta'ala yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh dzalika wa dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu akbaru min naf'ih labisal maula labisal asir. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu. Jadi main umum diseru dari Allah Ta'ala, di antaranya adalah yang dikubur. Enggak mampu memberikan bahaya, enggak mampu memberikan manfaat. Dan hukumnya adalah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u laman darruhu akrabu min naf'ih. Menyeru orang yang memang madaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Orang tersebut dihukumi labisal maula labisal asir. Jadi amat buruklah tempat perlindungan. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayata wala nusura. Wa qala ta'ala fabtagu indallahi rizqah wa'budu washkuru lahu ilayhi turja'un. Wa misalu hadza fil qur'ani katsir yubayyinu Allahu ta'ala bihi al-huda min ad-dalal. Jadi fitnah ini semakin meluas, semakin melebar. Tentunya mereka, yakni para tukang fitnah, memiliki nilai besar di jiwanya manusia dari para umara, penguasa, dan para ulama, yakni ulama usu dan obat ahli ibadah di atas kebodohan. Tiga golongan manusia tadilah poros semua fitnah yang muncul di muka bumi. Ya kan? Qala min hadza darb man yad'i annahu yasilu ma'allahi ila halin tasqutu fiha anhu at-takalifu. Darb maksudnya adalah bentuk ataupun macam atau misal. Dan dari semisal ini yang telah dilewati penyebutannya macam-macam banyak kesesatan dan banyak tokoh kesesatan, yaitu diantaranya orang yang mengaku, mengklaim, nyedai. Maksudnya dia sampai kepada Allah Ta'ala, yasiluma Allah, punya hubungan bersama Allah Ta'ala sampai kepada satu keadaan. Dalam keadaan tersebut, dia punya keyakinan gugurlah dari dia semua beban-beban syar'i. Jadi di antara mereka ada yang punya anggapan, dia sampai punya hubungan dengan Allah Ta'ala dalam suatu keadaan, yang dalam keadaan tersebut gugurlah dari dirinya beban-beban syar'i, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan gugur seluruhnya. Rukun Islam semuanya gugur dari salat, puasa, zakat, haji, semuanya gugur. Wadda'i annal awliya'a yud'auna, yud'aun fil mudhari' mabni majhul. Dan orang semisal ini punya pengakuan bahwasanya para wali yud'auna bisa diseru, wa istaghasu bihim bisa dimintai pertolongan, fi hayatihim wa mamatihim, dalam ketika masih hidup para wali tadi dan dalam keadaan mereka sudah mati. Dan juga mengklaim, mengakui bahwa saya wa annam yanfa'una wa yadurruna wa yadabbiruna al-umur ala sabil karamah. Para wali dianggapnya sebagai manusia yang punya kelebihan berikan manfaat, berikan madarat, mengatur urusan perkara yang berhubungan dengan manusia melalui jalan karamat atau karamah. Wa annahu yattali'u ala Allahul Mahfud. Bahwasanya sebagian para wali ini dianggapnya bahwasanya dia bisa mengetahui, mentelaah apa yang ada dalam Lauhul Mahfud. Ya'lam asrarun nas, mengetahui tentang rahasianya manusia. Wa ma fi dhamairihim, dan mengetahui apa yang ada dalam dhamair mereka. Apa mana dhamair, Syafi? Apa mana dhamair? Ayo, Brahman. Bersembunyi. Alah. Ayo, apa mananya? Siapa Mas Dedi? Lalu. Siapa? Ruli. Apa mana dua ma'ir? Ayo, Ahmad. Apa? Hati, na'am ahsanta. Domir itu adalah hati. Jamaknya dua ma'ir. Domir itu hati. Aina domiruhu, mana hatinya? Ketika orang itu tegel sama yang lain, mentolonan, tegel, itu disebut dengan ena domiru, mana perasaannya. Ya kan, ena guna. Jadi ya'lamu asrarun nas wa ma fi dhamairihim. Jadi mengklaim bahwasanya dia mengetahui rahasianya manusia dan mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Zawizu bina al-masajid ala kuburil anbiya was-solihin, dan membolehkan membangun tempat-tempat ibadah berupa masjid-masjid di atas kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Wa iqadaha bisurut, iqad Ini fi'il madinya apa? Syafi'i. Padul. Aoko. Aoko dan am. Santa aoko da yukidu. Ikot. Apa menanya aoko da? Syafi'i. Sogani. Ayo. Sak. Mana Al-Qadha? Wahyu. Wahyuddin. Masdana. Mana Al-Qadha? Ayawah. Umam. Iqadhan membolehkan menyalakan iqadaha. Zamirha kembali kepada kuburan-kuburan tersebut. Dibolehkan untuk dinyalakan surut. Ini jamak dari kata sirot. Ini lampu-lampu. Wa nahwa dzalik minal ghulu wal ifrat. Dan yang semisal dengan itu dari ini berupa gulu melampaui batas. Gulu dan ifrat maknanya sama. Wal ibadah li ghairillah, dan juga beribadah untuk selain Allah Ta'ala. Ini termasuk jenis dan macam-macam para penyesat yang ada di umat ini. Mereka yang disebut dengan a'immatul mudhillin. Fama aktsara hadzal hadiyan. Fama aktsara hadzal adiyal hadiyan wal kufr. Fama aktsara hadzal adiyan hadiyana wal kufra wal muhadatha lillahi wali kitabi wali rasulihi. Maka langkah banyaknya hadian itu adalah ngomong yang enggak teratur. Itu hadian ngomong yang enggak terkontrol, asal jeplak mulutnya, itu namanya hadian. Langkah banyaknya ucapan yang enggak terkontrol, asal bunyi, dan kekufuran dan pertentangan terhadap Allah dan kitabullah dan rasulullah, rasulnya Allah Ta'ala. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam inna ma khafu ala ummati a'immatul mudhillin ata bi inna ma alati qatta'ti lil hasr bayanan li siddati khafi ala ummati min a'immatid dalal. Bukan dulal, ini masdar. Kalau dulal jamak dari kata dal. Dan perkataan sallallahu alaihi wasallam wa innama, dan hanya saja yang kutakutkan atas umatku adalah para penguasa, para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Di sini datang dengan membawa bentuk kalimat innama, yang mana kalimat ini kadang datangnya untuk hasr, pembatasan maksud makna, bahwasanya para penyesat yang paling ditakutkan adalah penyesat yang mereka memiliki kedudukan sebagai para imam, pemimpin. Kenapa? Sebagai bentuk bayan. Hasr ini, nama ini bayan, karena sangat takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam atas umatnya dari para pemimpin-pemimpin yang pemimpin kesesatan. Wa ma waqa'a fi khaladin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalat. Mana khalat? Dulu. Bagaimananya? Mas Didi. Ayo. Makanya murojaah sikit-sikit. Ahmad. Apa? Begi pikiran ahsan ta. Wa ma waqa'a fi khalatil nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalat itu pikiran. Ya. Wa ma waqa'a fi khalatil nabi sallallahu alaihi wasallam min dalika illa lima atla'ahu Allahu alaihi min ghaibihi annahu sayaqau nadiru ma fil hadisi qablahu min qawlihi latattabi'unna sanana man kana qablakum al hadis wa ma waqa'a fi khalat, yang tidaklah terjadi dalam pikirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara tersebut, yaitu perkara yang menakutkan beliau, melainkan lima atla'ahu, melainkan bagi apa yang telah Allah tampakkan pada beliau dari perkara gaibnya, sungguh akan terjadi semisal apa yang tersebut dalam hadis sebelum ini berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Khalat itu adalah pikiran, perasaan, namanya khalat. Khaladun. Berarti kan ya ikhwah. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhwafu ala ummati ya kan a'immatul mudillun. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling kutakutkan, apa yang paling kutakutkan atas umatku adalah para a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Tadi siapa mereka para al-a'immah, umara, penguasa yang memiliki kekuasaan dalam mengurusi urusan umat, dan para ulama-ulama usuk, ubat ahli ibadah yang sesat tanpa ilmu. Tiga kelompok inilah yang paling ditakutkan. Inna akhwafa ma akhwafu ala ummati, yang paling kutakutkan atas umatku adalah para, sesuatu yang paling kutakutkan atas umatku adalah para a'immatul mudillun, para penguasa, para ulama, para ubat yang menyesatkan. Rawa Abu Daud atau Yalisi wa An-Sawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah qaal inna ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin, rawahu Darimi. Dan tadi kita sebutkan itulah terjadi apa yang terjadi dalam pikirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang beliau sangat takut darinya, melainkan bagi apa yang telah Allah telah tampakkan pada beliaunya, pada Nabi, perkara dari perkara gaibnya yang Allah miliki, Allah tampakkan pada nabinya, sungguh akan terjadi semisal apa yang tertera dalam hadis sebelumnya, yaitu umat ini akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahud dan Nasara. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi siratahu al-mustaqim alladhi wasabilul mu'minin. Sungguh telah menjelaskan dalam kitabnya jalannya Allah yang lurus. Alladhi, yang jalan tersebut adalah jalannya orang-orang mukmin. Ya kan? Di awal Al-Qur'an dalam Al-Fatihah disebutkan jalannya Allah yang lurus. Jalannya orang-orang jelas selain jalannya Al-Yahud dan Nasara. Fakullu man ahdatsa hadatsan, katanya bukan hadasan, hadasan. Maka setiap orang, siapa saja yang membuat hadas, memunculkan hadas, perkara baru dalam agama, laisa bi kitabillahi wala bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mal'unun wa hadatsuhu mardudun. Jadi siapa saja yang membuat ihdats dalam din, tentunya laisa di sini bukan ada mafhum mukhalafahnya. Ini namanya sifat kasifa. Laisa bi kitabillahi wala bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat kasifa, maknanya semua hadas tentunya tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sifat kasifa. Yang menetapkan bahwasanya semua hadas harus tidak ada dalam kitabullah, juga tidak ada dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya mal'unun, terlaknat. Wa hadatsuhu mardudun, dan apa yang dia munculkan berupa perkara baru yang ditempelkan ke dalam agama adalah tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wa sallam, man ahdatsa hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka siapa yang membuat ihdas, perkara baru, atau melindungi muhdis, melindungi orang yang membuat perkara baru dalam agama, maka dia harus menerima laknat dari Allah Ta'ala dan para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sirfan wal adlan. Maknanya, Allah enggak menerima dari dia sedikit pun. Sirfan wala adlan maksudnya enggak diterima sedikit pun. Itu makna sirfan wala adlan. Wa qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang memunculkan suatu perkara dalam urusan kami ini, perkara agama yang bukan dari agama itu sendiri, maka tertolak. Raddun maknanya mardud. Raddun masdar bermakna maf'ul. Raddun maknanya mardudun. Wa qala kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa di ahaditsu sahihatun. Wa madaru usuliddin wa ahkam wa ahkamihi ala hadhil ahadits wa nahwiha. Poros dasar-dasar agama dan poros hukum-hukumnya adalah di atas hadis-hadis ini dan yang semisalnya. Wa bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi mawadi'a min kitabi al-aziz. Sungguh Allah telah menjelaskan landasan ini dalam beberapa tempat. Yakni dari kitabnya Allah Ta'ala, yang kitab yang mulia, yang agung. Kama qala Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti dari selain Allah Ta'ala para penolong yang kalian anggap sebagai penolong dari selain Allah Ta'ala. Qalilan ini sebagai celaan, amat sedikit sekali apa yang kalian sadari. Wa qala Ta'ala summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri in amriddin. Kemudian kami menjadikan engkau di atas suatu syariat minal amri ini amriddin, perkara agama. Fattabi'a maka ikutilah. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Inilah syariat yang sudah mengikuti oleh Allah Ta'ala, mengikuti siapa agar nabinya mengikutinya. Wala wa nadha'iruha fil Qur'ani katsir. Nadha'ir jamaknya dari kata nadhir, yang semisal. Dengan ayat ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wan Ziyad bin Hudair annahu qala qala li Umar bin Radhiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimul Islam qultu la qala yahdimu zallatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'imatil mudillin. Ini tiga kelompok. Ziyad bin Hudair berkata Umar kepada saya, kata Ziyad, tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam? Kata Ziyad, aku enggak tahu. Berkata Umar, yang menghancurkan Islam adalah tergelincirnya seorang alim, seorang munafik yang pandai berdebat dengan menggunakan ayat Al-Quran dan ketetapan hukum yang dibuat oleh para penguasa yang menyesatkan dari Umarok dan ulama dan obat. Rawadarimi. Wa qala Yazid bin Umair kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu la yajlisu majlisan lidzikr illa wa yaqul Allahu hakamun qistun. Allahu hakamun qistun. Halakal murtabun wa fi fahdaru Zaygatul Hakim. Berkata Yazid bin Umair, dulu terbiasa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan, yaitu tidaklah beliau duduk dalam satu majlis untuk zikir. Zikir di sini bukan kok kalimat Allah, Allah, Allah dan semisalnya Subhanallah, Subhanallah, tidak. Lebih umum daripada itu. Melainkan beliau mengatakan, Allahu hakamun qistun. Allah adalah sebagai hukum. Qistun adalah yang memiliki keadilan. Halakal murtabun, orang-orang yang memiliki keraguan telah binasa. Dalam ucapannya Mu'ad, fahdaru zaygatal hakim, maka waspadailah ketergelincirannya seorang yang memiliki kalimat yang kadang menakjubkan. Itu hakim. Nampak seorang itu pandai menyampaikan suatu tata aturan kalimat, tapi waspadailah tentang ketergelincirannya. Kenapa? Karena syaitan qad yaqulu dhalalata 'ala lisanil hakim. Kadang syaitan itu kadang berkata, sungguh syaitan kadang berkata suatu kesalahan melalui lisannya seorang yang disebut dengan hakim. Orang yang pandai bicara, pandai cerita. Kadang syaitan membisikkan kesesatan melalui lisan dia. Lisan seorang yang dianggapnya bijak. Wa yaqad yaqulu al-munafiq kalimat al-haqqi. Dan kadang seorang munafik ngomong dengan kalimat yang benar. Qultu li Mu'ad, berkata kepada si Mu'ad, kata Yazid bin Umair, wama yudrini dari idro, atro yudri, wama yudrini, dan apa yang bisa memberikan aku tahu, wama yudrini, apa yang bisa memberikan aku tahu, rahimakallah, wahai Mu'ad, annal hakima qad yaqulu kalimatan dalal. Bagaimana aku bisa tahu, apa yang memberikan aku tahu, semoga Allah merahmati engkau wahai Mu'ad, bahwasanya seorang yang dikatakan hakim kadang berkata dengan kalimat untuk kesesatan. Dan seorang munafik, dan munafik qad yaqulu kalimatal haq, seorang munafik kadang ngomong benar. Faqala, maka berkata Mu'ad, istanid min kalamil hakim al-mustabihat. Jauhilah dari kalamnya seorang yang kau kenal dengan seorang yang dikatakan hakim, tapi jauhilah dari perkara-perkara yang samar yang dia katakan. Alati yaqulu ma hadhihi wala yusnika dhalika anhu fa innahu la'allahu ayuraji al-haqqah. Apa ini? Mat, yang itu apa? Matalakko. Matalakko al-haqqa idha sami'tahu. Fa'inna al-haqqi nuron. Saitnya adalah, fa'inna al-haqqi nuron. Jadi, kebenaran itu, tandanya ada cahaya. Bukan semua orang yang pandai cerita, dan kita bisa terpengaruh dengannya. Tapi, kebenaran itu adalah, ada cahayanya, ada tandanya. Maka di sini seorang harus memiliki persiapan dalam menghadapi banyaknya manusia yang berbicara. Maka itu perhatikan ya ikhwan, enggak gampang seorang itu cuma mengkonsumsi melalui apa media sosial berupa mungkin HP dan yang semisalnya. Pengalaman jadi ruwet karena banyak apa yang dia lihat, sementara enggak punya modal untuk menepis mana yang perkataan ini batil atau benar. Maka jangan gampang cuma modalnya apa, mentelaah dalam media sosial. Ini berbahaya sekali. Baik. Qalu wa idza waqa'a as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah, kadzalika waqa'. Ini bukti. Wakadzalika wakaya, ini memang buktinya seperti itu. Jika terjadi peperangan, enggak lagi bisa dibendung sampai hari kiamat. Alasannya fa'inna saifa lama waqa biqatli Utsman. Saif ketika terjadi dalam pembunuhan terhadap Utsman, terus berlanjut peperangan antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali radhiyallahu anhum. Lam yurfa. Ya kan? Jadi semenjak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, hari itulah banyak fitnah muncul, masing-masing pihak ingin memiliki andil dalam menebus darahnya Utsman dengan tujuan untuk membuat fitnah. Maka oleh itu terjadilah sampai hari ini peperangan tidak bisa dihentikan. Maka ketika yakunu ila yaumil qiyamah, seperti itulah terjadi sampai hari kiamat. Terjadi perang besar antara pihaknya Muawiyah sama pihaknya Ali radhiyallahu anhu. Walakin qad yaksuru taratan wa yaqillu ukhra. Tetapi di zaman tertentu kadang beda keadaan tentang pertempuran dan peperangan, kadang semakin banyak, kadang juga berkurang. Wayakilu ukhra, berkurang. Wayakunu fijiatin, kadang dalam suatu tempat tertentu. Wayartafi'u an ukhra, dan tempat yang lain terangkat peperangan. Dan ini terjadi di mana-mana sampai hari kita ini, ya kan? Pada peperangan di daerah Afghanistan, nanti terjadi di Suriah, terjadi di Irak, padam di Irak, terjadi tempat yang lain, ya kan? Sampai ke daerah-daerah kaum muslimin yang minus, ya kan? Di daerah timur, pembantaian terhadap kaum muslimin di mana-mana terjadi. Maka dikatakan di situ, wayakunu fijiatin, peperangan tadi kadang terjadi dalam suatu arah tertentu dan segi yang lain, sisi arah yang lain terangkat. Qala fikratul uyun wa fihi ma huwa haqqun. Wa fihi ma huwa haqqun, ini yang perlu dikasih catatan penting, karena bukan semua peperangan harus atas kebatilan. Bahkan terjadinya peperangan ini ada yang memang itu benar. Kita li ahli tauhid li ahli syirik, seperti peperangannya ahli tauhid melawan ahli syirik. Wa jihadihim ala tarkihim asyirkah. Wa jihadihim ala tarkihim asyirkah. Seperti jihadnya ahli tauhid, ya kan? Karena mereka meninggalkan syirik. Waqad naha, waqad manallahu bidzalika ala man aqamahum. Waqad manallahu bidzalika ala man aqamahum fi akhir hadzal zaman. Bidda'wa ila tauhidih. Sungguh Allah telah memberikan karunia berupa memberi tauhid atas orang yang menegakkan mereka di akhir zaman ini dengan adanya dakwah ila tauhid. Lakin ahlu syirik bada'uhum bil kita, tetapi ahlu syirik mereka yang memulai dengan peperangan. Wa darahumullahu alaihim, dan ahlu tauhid diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala atas musyrikin. Kama layakfa ala man tadabbara ayat ihadatin fi hadil azminah, sebagaimana yang perkara enggak tersembunyi atas orang yang memperhatikan tanda-tanda keagungan agama ini di akhir-akhir zaman ini. Alaman tadabbara ayat ihadatin, tanda-tanda benarnya agama ini adalah sebagaimana tauhid ini terus beredar, terus menyebar di mana-mana. Demikian juga ahlu tauhid semakin hari semakin banyak di mana-mana, ini menunjukkan tentang Allah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Baik. Qalu wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Al hayyu wahidul ahya'i wa ya al qabailu. Dan kiamat kubra ini enggak akan bangkit sampai al-hayyun, yakni apa? Hayyun ini adalah mufrad dari ahya, yakni qabail. Enggak akan bangkit kiamat kubra sampai satu kabilah dari umatku ketemu dengan musyrikin, sambung, temu di sana, gabung jadi satu. Abiratnya bidawut hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wal makna anum yakununa ma'hum yartaduna bi raghbatihim an ahli Islam wa yalhaquna bi ahli syirik. Ya, ini kabilah tadi dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka kaum musyrikin dan menjadi murtad dikarenakan mereka enggak suka dari ahlul Islam dan mereka ketemu dengan ahlul syirik. Yalhaqun nyusul dengan ahlul syirik, dan ini banyak sekali. Kalau orang itu sudah terbiasa hidup bersama musyrikin, ini sudah menjadi kebiasaan, maka enggak terasa lagi keluar dari Islam. Wa qawlu hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awsana al-fi'am bikasril fa' mahmuzun berhamzah, maknanya jamaat al-kasiro, ini banyak sekali kelompok-kelompok dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Qalu Abu Sa'adat ini bin Asir wa firwayat ya bidawut hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awsana. Wada wasyaitu tarjamah, ini sebagaimana kemarin telah kita sebutkan judulnya adalah apa? Sungguh sebagian umat ini menyembah berhala. Maka itu Rasulullah bersabda sesuai dengan fakta yang ada, termasuk dari alamun min a'lami nubuwah, termasuk dari tanda-tanda dari kebenaran Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Fafi yaraddu ala man qala bi khilafi min ubatil kubur al-jahidin lima yaqa'u minhum minasyirki billahi bi ibadatim al-awthana wa dhalika lijalihim bi haqiqati at-tawhidi wa ma yunakidu minasyirki wa tandidi at-tawhidu wa a'damu matlubin wa syirku wa a'damu dunub. InsyaAllah akan kita lanjuti dan pada waktu yang akan datang, alhamdulillah bil alamin.